se kabar kemari pagi kita, supaya kita di sini nyanda lagu baca di orang lain. Untuk apa kita bertahan, sedangkan ngana senyanda peduli? Untuk apa kita bertahan, kalau memang ngana suni ngau? No sekarang kita mau tanya, no bajawa dan jujur, apa ngana masih suka kita? Pikir-pikir jauh ke sana, kita lengan dapat paksa berserah jauh semua pengana. Kasih kabar kemari pak kita, supaya kita di sini nyanda lagu bacari orang lain. Untuk apa kita bertahan, sedangkan apa ngana masih suka pak kita?